Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan. Hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada langitmu. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indahmu. Melihat bintang alangkah jauh, melihat ibu alangkah dekatmu. Rasakan luka di hari-harimu. Pada siapa air mata ini kan mengadu. Oh, oh, oh, oh, oh. Akan sepi, bangga sementara. Adakah tempat kembali? Adakah selain Allah?